sanggup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Karena berpisah ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan. Devi Aldiva, New Palapa.